Roma pasal 8 ayat 17 akan menjadi bacaan kita. Di samping tentu selalu ada banyak kitab atau ayat-ayat yang akan kita baca. Maka saya selalu berharap saudara punya catatan, mencatat, mengulang kembali, mendeteksi itu lagi di rumah masing-masing untuk kita mendalaminya. Roma 8 ayat 17, kita akan membaca bersama-sama bagian ini. 1, 2, iya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Alkitab selalu mempunyai warna dan semangat yang luar biasa. Biarlah di dalam hidup kita, kita boleh menderita supaya nanti kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Tetapi orang Kristen hanya selalu mau mulianya tetapi tidak menderitanya. Nah, ini menjadi problema serius. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam 7 paradoks dan sekarang kita tiba pada bagian yang keempat. Hina dan mulia. Ini pun tampak nyata di dalam kehidupan Yesus Kristus. Karena itu, memandang sepihak akan selalu menjadi kesesatan yang mengerikan dalam mengenal akan Kristus itu. Oleh karena itulah, kita selalu digugat agar terus-menerus memperhatikan dengan seimbang. Karena hidup kita ada pada situasi yang sama. Bagaimana kita hidup mengalami paradoks benturan yang luar biasa. Dan itu akan menjadi gempa yang akan mengguncang seluruh kehidupan kita. Tapi kita harus tangguh. Oleh karena itulah bagaimana kita memahami hakikat paradoks itu supaya jelas. Ya. Yang pertama, Yesus dikatakan hina. Saya selalu mengajak saudara untuk menelusuri, melihat bagaimana perjalanan, lahir, pelayanan sampai matinya. Dan bagaimana paradoks-paradoks itu muncul dalam seluruh perjalanan itu. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 7 diceritakan tentang kelahiran Yesus. Maka Lukas mengatakan pada pasal yang kedua ayat ketujuh ketika dia bercerita kepada Theophilus bagaimana Yesus itu lahir di tempat yang hina. Tidak ada tempat yang bagus bagi dia. Ironisnya, hina ini dirancang oleh Allah sendiri. Kenapa? Andai kata umpama malaikat memberitahu Maria engkau akan melahirkan seorang anak dan jangan melahirkan di Nazaret. Pergilah ke Bethlehem. Maka Maria bisa memprepare segala sesuatu siap dan bisa punya tempat yang cukup layak untuk melahirkan. Karena dia punya kerabat banyak di Bethlehem. Malaikat tidak pernah kasih tahu. Tuhan tidak pernah kasih tahu. Maria ke Bethlehem bukan by planning. Tapi karena sensus Kaisar Augustus. Didoronglah dia pergi ke Bethlehem. Hamil 9 bulan, kurang 10 hari. Itulah bahasanya. Itu sebab dia mengalami kontraksi yang cukup menyakitkan dalam perjalanan. Perjalanan menjadi lambat dan tiba di Bethlehem. Harus segera melahirkan. Ironis ya. Maria mengalami kepahitan, kesakitan. Hanya karena menjalankan perintah Tuhan. Dengar baik-baik. Tidak ada orang lebih hebat, lebih baik, lebih mulia daripada Maria di kolong langit. Ini dalam ukuran kemanusiaan dan keberuntungan yang hebat. Dan dalam pelayanannya, Maria mengalami kesusahan, kesakitan. Dan bukan kaya raya seenaknya. No. Tiap orang akan dilukis Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Saya selalu berkata Yusuf Arimatia orang kaya yang tahu diri. Bagaimana menempatkan seluruh kekayaannya untuk boleh melayani Tuhan. Tetapi Maria pun cinta Tuhan. Tetapi ia mengalami kesulitan dan kesukaran. Bahkan sepanjang kehidupan. Namun tidak ada yang lebih bahagia daripada Maria. Yesus lahir di tempat hina. Dia pemilik sorga, dia pemilik bumi. Dia menciptakan segala sesuatu seperti kata Yohanes. Tidak ada yang ada. Tidak berasal dari dia. Segala sesuatu ada karena dia. Tapi dia tidak ada tempat untuk lahir. Oleh karena itu rancang bangun Allah, kerelaan Kristus masuk dalam kehinaan sudah dengan jelas terasa dan tak terbantah. Saudara. Itu bukan nasib sial. Designed by God. Dia tahu. Itu bukan eksiden yang dia gak berdaya. Kebetulan lagi sensus, kebetulan lagi ini. Bukan. Kita pernah mengalami apes, kita bilang istilahnya ya. Ya, ketinggalan kereta. Ya, itu bukan by design. Ini by design. Dan yang kedua di dalam kelahiran itu juga, bagaimana dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 15 dan 17, sudah lahir di tempat hina, tamunya hina pula lagi. Hanya gembala. Terminologi pada waktu itu menyebut gembala sama dengan orang berdosa. Orang berdosa itu gembala, penyamak kulit secara kerjaan itu dosa. Pemungut cukai, ya. Orang Samaria. Itu kultural teologi dianggap orang berdosa. Pemungut cukai. Karena ekonomi teologikal dia dianggap berdosa. Karena dianggap selalu paksi mengambil-mengambil yang bukan haknya dan memeras rakyat. Mereka-mereka ini karena pekerjaannya. Ya karena budaya dan historical agama banyak disebut orang berdosa. Salah satunya gembala. Gembala itu yang datang di kelahiran Yesus. Di tempat hina, tamu yang hina. Bukankah itu hina sekali? Jadi kita bisa melihat bagaimana kehinaan itu ada pada dirinya, saudaraku yang kekasih. Kita bisa menatap dan itu tidak terbantah menjadi sesuatu kesedihan yang sangat luar biasa. Di situ dia ada. Di situ dia mengalami kepahitan, kegetiran yang tidak ada dalam rancang bangun kita. Tidak ada dalam planning kita seperti itu. Kita sekarang beruntung ya. Sampai mau melahirkan kita bisa pilih tempat. Pertama, mau di kota mana, mau di negara mana. Kedua, kita juga beruntung bisa pilih dokter mana, rumah sakit mana. Ketiga, anaknya belum lahir, tempat tidurnya sudah lengkap. Pakaiannya sudah komplit di situ, padahal anaknya belum datang. Penyambutan yang wah, karena anak. Ini kan anakku, aku pengen dong lakukan sesuatu yang terbaik yang bisa dilakukan. Dan begitu dia lahir, waduh. Tumpang tindih hadiah datang. Diberikan. Ya. Semiskinnya kita, suasana itu masih terasa. Minimal di internal keluarga. Bedanya mungkin hanya kualitas hadiahnya. Tapi nuansa itu berasa. Kegembiraan itu ada, saudara. Yesus, no. Siapa yang mau seperti dia? Jadi kalau kita bilang saya mau ikut Yesus, saya mau melayani Yesus, pikir dulu baik-baik apa yang kau katakan. Kau mengerti apa yang kau ucapkan? Karena itulah penjelajahan kita terhadap pengenalan diri di dalam hubungan dengan Tuhan menjadi penting. Kita mesti selusuri secara mendalam dan bertanggung jawab. Ini menjadi pergumulan serius yang harus kita selesaikan. Yang kedua, di dalam Matius pasal 26 ayat 15, dalam hidup pelayanannya, ironis. Dia dijual oleh muridnya seharga 30 keping perak. Harga seorang budak menurut peraturan Taurat. Dia dijual bukan dengan 30 keping emas yang mungkin sedikit lebih mahal. Dia dijual dengan 30 keping perak dan ironisnya exactly tepat harga 30 keping perak adalah harga seorang budak yang mati. Yang harus diganti dengan 30 keping perak. Budakkah dia sehingga dihargai 30 keping perak? Ya, saya sudah pernah mengkhotbahkan ini. Ya, di dalam 7 seri kita yang lainnya. Bagaimana dia dihargai? Dikritika peristiwa seputar salib. Hanya sebagai budak dengan harga 30 keping perak. Terlalu murah. Terlalu hina. Itulah Tuhan Yesus. Oleh karena itu kalau kita memperhatikan, tidak ada sesuatu yang dia buat untuk membuat harganya menjadi berharga tinggi. Kalau saya pendeta, lalu membuat diri saya supaya diundang orang harga jadi mahal, berapa jahatnya saya. Yesus tidak pernah membuat harganya menjadi luar biasa. Dia lakukan apa yang harus dia lakukan. Dan Yudas menghargai dia hanya 30 keping perak, harga budak itu. Tindakan Yudas bukan saja tindakan yang menyakitkan karena mengkhianati menjual sang guru. Tetapi yang kedua, menjualnya dengan harga seorang budak. Memperlakukan gurunya yang disebutnya rabi itu sama dengan budak. Bagaimana ini? Berapa waktu lampau kita berbicara tentang itu. Pada waktu saya menelusuri lagi konsep pergantian itu 30 keping perak itu. Waduh, kaget juga saya. Apa yang dilakukan Yudas tanpa disadarinya justru mengenapkan kitab suci dalam penghinaan yang dikerjakannya. Dia betul-betul menjadi budak karena dosa-dosa kita itu. Hina. Tapi dia rela. Dia ada di sana. Itu sebab dia berkata kepada Yudas, lakukanlah apa yang mau kau lakukan. Dia tahu? Tahu. Berarti dia bisa cegah? Bisa banget. Bisa menghindar? Terlalu kecil untuk menghindar dari persoalan itu. Terlalu kecil. Bahkan dia bisa membalikan orang yang menangkapnya hancur semua. Karena memang Alkitab juga mencatat, ketika dia menunjukkan tangannya, ini aku, maka terjerembablah apa mereka-mereka itu mendengar kalimatnya. Karena ada kuasa mengalir dari dia. Catatan Yohanes itu sangat menarik. Tetapi Yesus memberi tangan untuk ditangkap dalam apa? Kekuatan dan kehebatan keperkasaannya. Bukan kelemahan ketidakberdayaannya. Beda ya. Kalau kita ditangkap karena gak bisa ngelawan, ya gak usah bilang, saya sih ngalah pak. Memang lu gak bisa ngelawan. Kita gak berkuasa. Dia berkuasa. Itu yang selalu membuat saya berpikir, saya kalau ditangkap karena tidak berdaya, mungkin saya siap. Saya akan tahan itu dalam batin saya. Tapi kalau saya ditangkap dan padahal saya bisa melawan, itu yang sulit. Karena saya gak khawatir apakah saya akan rela. Yesus mengajarku satu hal yang mengejutkan. Bukan aku. It's not me, God. Inilah menjadi pergumulan kita, saudaraku yang kekasih. Dia rela dalam kehinaan. Bukan saja pengkhianatan, tapi harga 30 keping perak. Meremehkan sekali, menghina sekali. Membuat klasifikasi dia hanya menjadi seorang budak. Kita gak pengen itu. Kita pengen lahir terhormat dan hidup terhormat. Setiap anak-anak diajar untuk menggantungkan cita-citanya setinggi langit. Mana ada yang sedalam bumi. Siapa yang mau cita-cita seperti itu? Saya siap hidup ina untuk Tuhan. Tidak ada. Semua kita cita-cita melayani Tuhan pun sekaligus kita mulia. Bukan saja Tuhannya yang mulia. Artinya kita mendapat banyak hal keuntungan dari pelayanan. Kita dapat fasilitas yang cukup dari pelayanan. Bukankah itu semangat? Kakak saya bilang, kalau saya khotbah, saya melayani, saya melakukan apa? Yang saya minta dari saudara adalah penghormatan, bukan? Maka kalau saudara tidak menghormati saya tidak akan senang. Padahal kalau yang kuminta penghormatan darimu, itulah kebodohan yang paling tidak termaafkan. Kalau kuminta kau harus mengerti aku terus-menerus, aku orang bodoh yang tidak mengerti pelayanan. Karena terlalu besar peluang. Tidak tentu orang hormat bisa syirik, bisa memfitnah, bisa menjatuhkan. Tapi itulah salib. Itulah jalan kehidupan. Tidak perlu lari. Saya terus melatih diri saya dengan tipikal saya. Berkelahi dan terus berkelahi. Itu sebab saya berkata tidak mudah. Saya masuk dalam perkelahian itu. Itu membuat saya tercengang. Lalu selalu berpikir, oh Jesus, terlalu luar biasa. Bayangkan, dia tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Dia sempurna pada dirinya. Dikhianati. Kalau saya dikhianati, masih ada peluangnya. Saya manusia berdosa, tidak sempurna. Jadi, ketika saya coba membandingkan diri yang tidak terbanding itu membuat saya makin malu. Posisi startingnya saja sudah kalah kan? Perjalanannya, saya marah dengan apa yang terjadi, dia tidak. Waduh, luar biasa banget. Ya, dia rela dalam kehinaan itu. Yang ketiga, saudara, Galatia 3 ayat 13. Di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan dia dijatuhkan hukuman salib. Dan salib itu adalah terkutuk. Terkutuklah siapapun yang tersalib. Dan yang tersalib itu adalah Kristus. Jadi dia terkutuk? Yes. Dia hina? Yes. Kalau begitu, engkau mau percaya kepada Yesus yang hina, Yesus yang terkutuk, Yesus yang tersalib. Engkau harus mau, baru engkau Kristen. Kau tidak bisa hanya mau percaya kepada Yesus yang menyembuhkan. Orang lumpuh dan berjalan, buta dan melihat, mati dan bangkit. Kau tidak bisa hanya percaya kepada Yesus yang membuat 5 roti 2 ikan menjadi cukup untuk 5.000 orang. Kau tidak bisa percaya pada Yesus yang bisa membuat jadi air menjadi anggur. Kau harus percaya kepada Yesus yang juga rela dijual hanya 30 keping perak. Kau juga harus percaya kepada Yesus yang terkutuk, disalibkan. Betapa mengerikannya. Saudara-saudaraku, dia diperlakukan menjadi sebuah kengerian, sangat hina. Apakah dia bersalah disalib? Tidak. Itu karena itu dunia begitu kejam memilih Yesus Barabas untuk dibebaskan dan bukan Yesus Kristus. Barabas punya nama lain sebetulnya Yesus. Yesus Barabas. Saya terus lagi berpikir ya, pasti bukan sebuah kebetulan. Ini menjadi ironi yang berbeda sekali. Orang punya nama sama dengan dua kelakuan yang bumi langit bedanya. Ya, jadi jangan kau pikir kalau namamu nama Alkitab masuk surga kau. Bagaimana nama itu harus kita pertanggungjawabkan seriusnya setengah mati. Dengan hidup kita. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, apa yang terjadi di dalam kehinaan Kristus itu semakin hari semakin mendalam dari mulai lahirnya, pelayanannya, sampai hukuman yang dijatuhkan kepada dia. Hukuman salib. Kalau saya memberi istilah sekarangnya, tembak di tempat kayak jedor, mati, selesai. Tapi dia disalib. Dan salib itu memang adalah hukuman terhina. Orang Roma tidak boleh disalib. Orang Roma tidak boleh dicambuk. Non-Roma boleh dicambuk. Itu sebab waktu Paulus dicambuk, dia protes. Aku warga negara Roma, kenapa aku dicambuk? Kepala penjara sampai stres itu. Waduh, mati aku. Karena dia melanggar hukum. Ya, kalau di zaman Roma, siapapun melanggar hukum, ketakutan luar biasa. Kalau di Indonesia sekarang melanggar hukum, gak ada yang takut. Kadang-kadang kita pikir-pikir mestinya hukum itu membuat kita gentar. Itu membuat kita tertib. Itu gunanya hukum. Oleh karena itu, saudara, apa yang terjadi kemudian dengan Paulus, apa dengan Kristus? Dia diputus untuk hukum salib yang terkutuk itu. Siapa yang dibebaskan? Penjahat yang jahat itu. Bagaimana mungkin penjahat ada yang jahat dibebaskan? Orang baik disalibkan. Jumpalitan. Bagaimana mungkin imam-imam berkata, dia berdosa, salibkan dia. Tapi si kafir Pilatus itu bilang, gak kutemukan dosanya. Gak tahu lagi kita, saudaraku. Mana sebetulnya yang Kristen? Dalam hal ini Pilatus lebih Kristen dari Farisi itu. Imam-imam itu, penjahat itu. Yang jubahnya bagus. Tapi hatinya busuk luar biasa. Ngeri ya? Kadang-kadang kita diperhadapkan kepada tontonan yang mengecewakan. Dia kan pendeta, Pak. Kok nipu? Kenapa dia begini-begini? Dia mengkhianati saya. Kita kaget-kaget. Maka akan kukatakan, jangan kaget kau. Berbahagialah kalau kau diajari, dibodoh-bodohin pendeta. Berbahagialah kalau kau dimaki-maki pendeta. Berbahagialah kalau kau dihianati pendeta. Mungkin makin dekat jalanmu ke surga. Kalau kau dikhianati, diomongin dalam ketulusanmu. Tapi maafkan saya mau berkata. Jangan kalian kira yang berdiri di mimbar ini, yang bernama Bikman Sirat ini suci dan baik berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa yang kukatakan. No. Biar itu menjadi buah kehidupan. Mari kita bertanding dalam hal itu. Biar Tuhan orang menilai. Biar orang lain melihat kita. Lalu berbicara tentang kita. Mungkin bicaranya benar menyenangkan kuping. Mungkin bicaranya tidak benar, sudah baik pun kita dibilang salah. Tapi kita tidak bergeming. Tetap harus melayani Tuhan. Tetap. Dalam kualitas kita. Disitulah letak kehormatan. Oleh karena itu, saudara, bagaimana dia disalibkan, dihukum. Dan Matius 27 ayat 44. Di atas salib pun dia dihina. Karena dia tersalib bukan di antara pahlawan. Dia tersalib pun bukan katakanlah pembesar yang koruptor. Bukan. Dia disalib di antara penjahat, penyamun. Bagaimana nih, saudara? Dia disalib di antara penyamun itu menjadi sesuatu kesedihan yang luar biasa. Dia disalib di antara penyamun menjadi penghinaan di antara orang berdosa. Di sana dia ada. Bukan saja hukuman salib. Kalau dihukum salib sendiri di atas salib ya sudahlah, selesai kan? Tapi sampai di atas salib pun dia dihina karena di kiri kanannya ada penjahat-penjahat, orang berdosa. Yang cocok disalib tapi dia tidak. Dan dia ada di antara penjahat itu. Ironis. Saya mulai membayangkan seperti seorang pemberita Injil yang jujur cinta Tuhan. Karena kasus keagamaan ditangkap dan hukum mempermainkannya dimasukkan. Lalu digabung satu kamar dengan residivis kriminal tingkat tinggi. Itu mengerikan ya. Karena tiap orang ada selnya macam-macam. Koruptor lain, ini lain, napi apa. Ada blok-bloknya. Lalu ini pendeta sebetulnya karena masalah. Kemudian dianggap dia salah dalam penginjilan, mempengaruhi apa. Dimasukkan ke kelas, ke dalam ruangannya kriminal. Artinya dia dihina mau dikerjain. Dan itulah Yesus. Lebih parah, lebih menyedihkan. Dia di Bukit Golgota di antara dua penjahat. Siapa yang mau seperti itu? Siapa yang melihat itu? Itu dia. Oleh karena itulah saudaraku, dia dihina. Orang-orang yang hina. Perhatikan kalimat itu. Dia dihina orang-orang yang hina. Munafik para imam itu, munafik para Farisi itu, yang selalu bilang hidup suci tapi hatinya busuk luar biasa. Mereka menyalibkan Yesus. Yesus disalibkan di antara si penjahat itu. Si penjahat itu malah mencela dia. Kawan Allah, lepaskan dirimu, habis itu tolong kami. Mengerikan sekali. Di ujung sana kesakitan, kepedihan, bukan fisik, pengkhianatan dan kesendirian. Ada penjahat di sampingnya masih bisa mencela dia. Jahat sekali tidak? Bagaimana mungkin si penjahat ini paling tidak sudah tersalib, kau sama-sama tahulah kita napi yang habis-habisan ini terdakwa hukum mati kita sudah. Yang buat sepakat, sehati, sepikir, karena senasib. Tapi enggak tuh. Ayo kau juga selamatkan dirimu, cepat habis itu tolong kami. Yang di bawah dengan jubah suci, salibkan dia, bisa duduk dengan tenang. Saya kalau nonton The Passion itu bukan kepala Yesus yang kemudian dikasih mahkota duri, tangan yang dipaku. No. Yeah. Bagi saya itu exciting juga film karena menunjukkan mimik-mimik para imam yang merasa kemenangan. Anggun berjalan ya dengan jubah kehormatan, tongkat yang dipegangnya. Padahal busuknya hatinya. Bagus. Wajah itu menunjukkan kepuasan, kemenangan. Ini kita orang mulia, tapi busuknya setengah mati. Lalu waktu saya tonton, lalu saya bayangkan, tidakkah ada waktu di mana kita memainkan peran mereka ini? Kita ikut memojokkan dia. Kita ikut menghina dia. Dia hina dalam banyak aspek. Jauh ke belakang Yesaya pernah berkata, tak ada semarak pada dirinya, sehingga tidak ada orang ingin melihat dia. Di sisi lain berkatalah Yesaya, dialah hamba yang menderita. Tidak ada yang akan ikut jalannya. Murid-murid menunjukkan kualitas sesungguhnya. Yesus pergi ke salib, mereka pergi ke tempat lain. Yesus menuju Golgota, mereka menuju tahta diri sendiri. Mereka menyelamatkan dirinya. Seunggul apa kita mengikut dia? Mungkin kita akan tetap ikut Yesus ya, kalau enggak menuju Bukit Golgota. Mungkin kita tetap akan ikut Yesus, kalau kita tidak menuju salib. Kita akan ikut dia, kalau itu proyek penyembuhan. Kita akan ikut dia, kalau itu proyek 5 roti 2 ikan jadi 5.000 orang. Kita akan ikut dia, kalau itu proyek pengajaran di mana orang rame-rame berbondong-bondong ikut. Membuat kita menjadi salah satu yang penting. Tapi kemudian kita akan tinggalkan dia. Kalau dia jalan menuju ke kayu salib itu. Dan itulah gambaran kita saudaraku. Karena itu saya selalu berharap saudara pulang bergumul terus berkelahi dengan diri. Karena musuh terbesar kita kan itu ya. Hei jiwaku layani Tuhanmu. Hei jiwaku jangan pernah kau rasa kau terlalu hebat dirimu. Berbentuklah seperti apa yang Tuhan kehendaki hidupmu. Ketika kau teraniaya, lihatlah Kristus Tuhanmu. Ia sudah lebih dulu. Jangan lewatkan kesempatan itu. Biarkan itu menjadi peluang bagimu untuk terus bertumbuh dan bertambah. Kristus dibuat hina. Karena apa? Menanggung dosa manusia yang hina. Bukan karena dia hina. Dia dibuat menjadi hina. Karena menanggung dosa kita. Ingat, dia hina bukan karena dia memang hina. No. Saya mungkin hina karena perbuatan saya yang hina. Tapi dia tidak. Dia dibuat hina karena dosa kita. Kitalah yang membuat dia menjadi terkutuk, kata Paulus. Karena dosa kita dia masuk dan menuju ke kayu salib. Kitalah yang membuat dia menjadi terkutuk. Padahal mestinya kitalah yang terkutuk itu. Ia rela. Tapi hanya hinakah dia? Tidak. Hanya hinakah yang kelihatan dalam sepanjang hidupnya? Tidak. Dia juga mulia. Inilah paradoks itu. Di mana mulianya? Kita jalan paralel ketika kelahirannya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 10-14, di kelahirannya. Malaikat-malaikat yang menyertainya pergi memberitahu kepada gembala-gembala bahwa Mesias telah lahir. Diberitahulah dan muncullah sebuah puji-pujian dari tentara sorga yang mulia itu, saudaraku. Hari ini telah lahir. Ya, Kristus anak Daud itu. Semua pujian dinaikkan. Dia yang datang kepada orang yang diperkenannya. Damai di bumi. Bala tentara malaikat nyanyi. Saudara mau mengundang paduan suara dari mana? Untuk sebuah kelahiran kalau pesertanya malaikat. Kita punya paduan suara tapi bukan malaikat. Kita semua bisa nyanyi bersuara tapi bukan malaikat. Ini malaikat yang nyanyi. Mulia sekali. Tapi tempatnya hina sekali. Tamunya hina sekali. Loh, ini bagaimana ya? Hina? Yes. Mulia? Yes. Maka kemuliaan kita bukan tumpukan harta yang banyak kita. Bukan kesuksesan kehebatan kita. Mulia kita. Surga menyinari kita. Di perjalanan kehinaan. Membuat kita kuat menanggung kehinaan itu. Oleh karena itulah dia mulia. Mulia. Ada malaikat di sana. Yang memuliakan, menaikkan puji-pujian sorga yang luar biasa. Geger semuanya. Malaikat-malaikat yang tak pernah beruntung. Karena cuma menggembalakan domba dan hidup dari upah. Kalau domba disambar singa, sambar harimau, sambar serigala. Mereka selalu menjadi korban cercaan oleh majikannya. Hidupnya sangat susah. Upah kecil, makian banyak. Risikonya besar. Mereka harus berkelahi dengan binatang buas. Mereka dianggap berdosa. Karena gembala sering dianggap tidak jujur oleh para ahli Taurat, oleh para imam. Tapi imam yang suci, yang selalu merasa diri hebat, tidak mendengar nyanyian malaikat. Justru gembala itu, si hina yang hadir di kelahiran Kristus di tempat hina, mereka menjadi sangat juga kebagian mulia karena mendengar nyanyian malaikat yang dimimpikan oleh banyak orang beragama supaya datang ke rumahnya. Tapi tidak. Mereka tidak ditemui satu malaikat, tapi bala tentara malaikat yang digambarkan memuji. Waduh, gegap gempita luar biasa. Alangkah mulianya. Tapi kemudian waktu saya mulai berimajinasi, ini mulia sekali, itu hina sekali. Lalu kalau saya lihat mata saya, lalu saya lihat, waduh, ini hina, mana tempatnya paya, ininya paya. Lalu lihat mulia, waduh, saya bingung, saudara. Saya mesti bersikap apa terhadap Yesus yang satu ini? Ya. Saya coba mulai menempatkan diri dengan jujur. Mendengar nyanyian malaikat, tapi melihat kok ya bayinya ini hina amat tempatnya, ya kok palungan. Bekas makan ternak yang udah gak kepake, ternak aja udah gak butuh. Tapi di situ dia ada. Apanya yang hebat? Papa mamanya pakaian kumuh. Udah berjalan semalam-malaman. Belum sempat lagi itu untuk beres ini dan itu. Karena gak ada dapat tempat yang cukup baik. Sudah mesti kudu melahirkan. Apanya yang hebat? Tapi di sini malaikat nyanyi. Bilang gak hebat? Bagaimana gak hebat? Bingung ya? Absolutely paradox. Selalu menciptakan tarik-menarik. Mau diceritakan apapun, kalau kita jujur coba memahami, kita sendiri tercabik-cabik. Dia mulia? Yes. Di dalam Matius pasal 21 ayat 4 sampai 10. Matius 21 4 sampai 10 menceritakan bagaimana dalam pelayanannya dia disambut oleh orang banyak. Hosana, hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Daun palem diatur sedemikian rupa, dia jalan di atas keledai muda dan berjalan. Inilah raja yang mulia. Raja apanya ini? Hosana. Teriakan itu tanpa mereka sadari, mereka sudah bernubuat. Hosana adalah satu kata yang berkata, ya datanglah Tuhanku. Itu sebuah permohonan yang spesifik. Dan orang-orang Yahudi selalu memakai kata Hosana berkaitan dengan Mesias. Ya Mesias, datanglah segera. Penantian mereka begitu panjang supaya Mesias ini datang. Hosana, ya Mesias datanglah. Ya Tuhan datanglah. Itu permohonan khusus. Ya. Sehingga seringkali banyak lagu memakai kata Hosana tidak pada tempat yang tepat sebetulnya. Lalu dia bilang, Hosana artinya diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini salah. Diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan itu kutipan dari Mazmur. Hosana sama seperti haleluya, sulit terjemahkan. Tidak ada padanan kata. Itu sebab paling sana haleluya pakai ya. Yang berbeda itu menjadi apa namanya pronunciation-nya saja. Tetapi basisnya tetap akhirnya menjadi sama. Karena haleluya, mari. Pujilah Tuhan. Itu ajakan. Haleluya bukan puji Tuhan. Haleluya. Mari puji Tuhan. Ya, pujilah Tuhan. Waduh, semangatnya hebat sekali. Ajakan memuliakan dia. Hosana. Ya, Mesias datang. Tapi sekarang mereka lihat Yesus. Hosana. Mereka menunjuk. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tapi dalam kebodohan dan ketidaktahuannya, justru orang banyak itu berkata benar. Memang itulah dia Hosana yang ditunggu-tunggu itu, yaitu Yesus Kristus Mesias itu. Tapi habis itu mereka juga ikut teriak, salibkan dia. Ironis ya. Mereka meninggikan Yes, mereka memuliakan Yes. Tapi mereka bungkam ketika Yesus disalib. Separuh dari mereka mungkin juga ikut. Untuk berkata salibkan dia. Dia memberi makan 5.000 orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Sebagian dari mereka pun ikut berteriak. Kenapa Bapak ngomong gitu? Bagaimana tidak? Karena ada yang jengkel dengan Yesus. Hari itu dikasih makan, besok datang lagi. Besok datang lagi dimarahin Tuhan Yesus kan? Mau apa kau datang? Hah? Kau datang bukan untuk firman. Kau datang untuk roti saja. Dimarahin. Yang suka roti pasti kesel kan? Roti aja dia mau ngomongin. Bikin malu aja. Emang lu malu-maluin? Datang untuk makanan, bukan untuk firman. Waduh, bagus sekali ya. Saya suka kalimat itu. Kita terlalu terbiasa dengan budaya basa-basi. Kita mesti belajar mencintai kebenaran. Oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Dia disambut orang banyak itu. Mulia sekali ya. Tapi nanti orang banyak itu berteriak, salibkan, salibkan. Hina sekali ya. Gimana yang mau ngukur ini? Hah? Saya pikir kalau Yesus lagi jalan disambut, semua pengen ikut ya. Yesus disalib, semua lari. Yesus menyembuhkan orang sakit, semua ikut. Yesus mulai tangkap, tangkap dia. Langsung semua bilang, aku gak kenal dia. Ironis. Itu menjadi gambaran hari-hari hidup kita sebetulnya. Maka kita seringkali cengeng dalam hidup ini. Ketika beban terlalu sulit, mulut kita sudah mulai menggugat Tuhan. Kenapa, kenapa, kenapa? Kalau semua lagi banyak, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Itulah kita. Tidak mampu menangkap realita paradoks. Tuhan seringkali menyatakan sayangnya di kesulitan hidup kita. Tangkap, nikmati. Saya selalu bilang dan seringkali bilang dan berulang-ulang bilang. Saya berbahagia menjadi contoh hidup. Saya berbahagia dengan kemurahan Tuhan memberi saya sakit yang kagak jelas ini. Ya, kok Bapak ngomong gak jelas? Yes, bukan sakit apanya gak jelas. Saya klep jantung punya masalah, jantung saya sudah bengkak, gak akan kecil. Tapi di satu pihak dia suruh saya, dia beri saya kesempatan lagi untuk bekerja lebih banyak. Lalu kerja lebih banyak, jantung begini, ya ambruk lah ini. Tapi aku enggak tahu apa maunya dia. Ya, kemarin saya ke Kalimantan pergi, rasanya aduh capeknya setengah mati. Pulang lagi sudah mesti beres ini itu lagi. Lalu pergi lagi nanti, atur lagi beberapa kelompok lagi. Karena saya pikir saya akan lebih intens dan akan lebih banyak untuk tahun ini. Capek? Yes. Belum tentu yang kita kerjakan itu mulus semua. Kadang-kadang di lapangan macet ini, masalah itu, nangis lagi kita. Aduh, terombang ambing gak karu-karuan. Tapi itulah pelayanan. Jadi Bapak merasa enggak dijaga Tuhan, dihibur Tuhan? Yes, di mana? Di sakitku, di susahku. Aku bersyukur kepadanya. Ia menyingkapkan aku untuk memahami pemaknaan paradoks itu. Saya khotbah paradoks, familiar sekali. Sedikit dari jalan hidupku diwarnainya. Aku bersyukur pada dia. Thanks God. Tuhan baik. Saya kadang-kadang kalau pikir ya compare ke belakang. Dulu saya olahraga ya. 17 Agustus 17 kilometer di Jakarta Barat ini dulu. Lari dari Kedoya situ putar sampai Meruya Ilir balik lagi. Saya juara. Saya kalahkan anak Indonesia muda. Yang ikut klub. Aku gak ikut klub. Centermennya klubku kan. Menang aku. Tiap hari pergi sekolah naik sepeda. Karena omku bilang begini, Big Man, naik sepeda kau. Tapi ngertinya aku omku ini ya, supaya irit pengeluaran. Iya, naik sepeda lah saya dari Kepaduri situ, sekolahku di Keramat Raya. Tiap pagi pergi, siang pulang. Jadi mesti bawa kaos itu karena pasti basah kan. Tapi sebelum berangkat udah mompa dulu aku air, jadi bangun dulu. Namanya dulu kan pakai dragon kan, naga air kan. Mompa terus penuh dulu itu baru pergi lagi. Ntar pulang mompa lagi. Sehat banget ya? Yes. Saya latihan karate terus pindah latihan kungfu. Pelatih saya buset. Kalau pusat ini 2 jari, 1 tangan, 2 jari. 50 kali cepat. Bonggolnya itu udah kayak Bruce Lee itu. Dia pelatih saya. Saya jadi asisten pelatihnya naik pangkat terus. Ya, saya kalau kaki mau lebar kiri, lebar kanan, lebar depan. Ya, pshuh, jatuhin biasa itu. Sekarang, alamak. Kau bikin jatuh, matilah aku. Rasanya mau jalan aja kadang-kadang udah kayak orang tua. Saya kalau udah duduk mau berdiri, kadang-kadang saya pikir gila umur gue baru berapa sih? Gak cocok. Ya. Kondisi 60-70. Enggak lah 60 juga mestinya belum menurut saya. Tapi saya juga gak ngerti. Kayaknya tulang banget, saya rapuh banget belakangan. Bengkok sana, bengkok sini. Ya. Tapi saya mulai belajar terus menikmati. Digerogoti. Tapi dimuliakan. Ada yang hilang, tapi aku menemukan banyak hal. Ketika Tuhan mengizinkan berbagai apa yang kita kerjakan, memunculkan benih-benih generasi yang bisa terus meneruskan ini. Rasanya thanks God, tapi sakit. Thanks God, tapi sakit. Itulah dia. Tapi maaf ya, saya cuma bagian kecilnya. Maka saya mulai membayangkan dia yang beratus-ratus. Beribu-ribu, berlaksa-laksa kali lipat dari aku. Yang tak mungkin ku tandingi, tak mungkin ku samai. Kenapa aku cengeng? Dia saja tidak. Kalau dia berkeluh sesah, habislah aku. Maka aku tidak akan pernah merasakan warisan salib itu. Lalu apa alasanku untuk lari dari pelayanan? Jadi menemukan kemuliaan di kehinaan itu menjadi luar biasa. Yohanes 19 ayat 19 dalam 22. Dalam penghukuman salib, heran, Pilatus justru memuliakan dia. Maksud Bapak apa? Pilatus tulis di atas kayu salib itu ada satu plang ditambahkan di situ. Inilah raja orang Yahudi itu. Sampai marah imam-imam itu. Apa kenapa kau tulis? Tulis di situ kata dia. Stop. Apa yang kutulis? Tertulis. Jangan lawan. Diamlah imam-imam itu semua. Jadi dalam ketidaktahuannya, justru Pilatus memuliakan dia. Tapi Pilatus yang sama menjatuhkan, baik, salibkan dia. Tapi Pilatus yang bilang salibkan itu menulis, inilah raja orang Yahudi. Dan memang betul, dia raja orang Yahudi. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Daud ketika Daud mau membangun bait Allah. kerajaannya kekal selama-lamanya. Anak keturunannya kekal selama-lamanya. Rumahnya kekal selama-lamanya. Karena rumahnya rumahku, kerajaannya kerajaanku, keturunannya keturunanku. Salomo suruh bangun. Lalu Salomo bangun, apanya yang kekal? Begitu selesai si Salomo membangun, mati dia. Sobek kerajaan itu belah dua. Babak belur sampai terbuang di Babel. Apa yang kekal? Dua-duanya, selatan hancur di tangan Asyur, ini hancur di tangan Babel. Lalu apa hebatnya? Barulah kita tahu. Yesus bilang, akulah bait Allah itu. Rubuhkan kubangun tiga hari. Dialah raja kekal itu. Anak Daud itu. Dialah kerajaan Allah itu. Maka dia bilang pada ahli-ahli Taurat, kerajaan Allah sudah datang di depan matamu, tapi kau serong. Bicara bagaimana ahli-ahli Taurat itu akan membunuh dia. Jadi kalau kita baca seluruh Alkitab PLPB, teliti baik-baik. Saya makin hari makin setia untuk khotbah perikop. Ya, kalaupun saya kutip ayat, saya sibuk silat lagi satu perikop apa depannya. Jadi saya sudah terlatih ke situ. Menempatkan ayat, dan kalau mau dikeluarkan dari tempatnya, saya sudah tahu di tempatnya itu dia sebagai apa, bagaimana maksudnya. Tapi itu membuat saya tercengang-cengang. Bagaimana cerita itu bisa pas dalam bentang waktu yang jauh? How can? Apa yang disadari si Yudas itu menjual 30 keping perak? Pasti bukan negosiasi harga budak itu. Kalau negosiasi harga budak, pasti Yudas gak mau. Aku serahkan kan orang penting. Bayar lebih mahal. Heran ya? Tapi semuanya berlangsung begitu saja. Oleh karena itu, dia mulia? Yes. Siapa yang bikin mulia? Pilatus. Tapi kan Pilatus yang nyalipkan. Yes. Betul itu. Pilatus memutuskan salibkan dia. Tapi Pilatus bilang taruh di salibnya. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Maka kita selalu lihat kalau salib ada tulisan apa? Inri. Bukan Indri ya. Inri, Inri, Inri. Yesus Nazaret Raja Yahudi itu. Tuh ini kok bagaimana ini? Ingat imam-imam itu protes? Yes. Jadi kalau membaca itu kita lewat aja kan ya. Terus klik. Iya. Yeah. Imamnya protes. Jelaslah mereka keberatan. Karena itulah mereka mau menyalibkan Yesus. Dia yang ngomong itu. Tulis di situ. Kata dia. Stop. Tidak. Apa yang kutulis tetap tertulis. Jadi Pilatus mengakui di ketidaktahuannya. Bingung gak kalian? Pikirkanlah baik-baik. Mungkin kalian, aduh kasihan ya Pak. Kenapa Pilatus gak bertobat? Udah gak usah kasihan kau. Itulah judul hidup orang, gak bisa kau reka-reka. Mestinya gini, gak ada mestinya. Itu sebab apa yang ada sekarang berjalan yang benar. Kalau ada kesempatan jangan jadi bodoh. Pilatus benar, tapi salah. Kenapa dia dengarkan orang lain, padahal dia tahu Yesus gak salah. Demi jabatan dipertahankan dia bikin. Tapi satu pihak dia bikin benar. Kayafas juga ngomong benar waktu lagi rapat. Biarlah satu orang ini mati untuk keperluan seluruh bangsa kita. Maksudnya supaya Yesus dihukum mati. Supaya bangsa kita ini aman. Dan memang dia betul. Yesus harus mati. Supaya Israel ditebus. Jadi orang-orang busuk ini pun dipakai Tuhan. Jadi kalau ada orang busuk-busuk ngomong, jangan ketipu kau. Belum tentu itu orang-orang yang cinta Tuhan. Tapi dipakai Tuhan. Dengarkan apa katanya. Jangan ikuti kebusuannya. Kecuali kau memang busuk. Ya, cocoklah busuk sama busuk kan. Saya kagum loh. Dengar apa katanya. Jangan tiru kelakuannya. Padahal kalau kita dengar orang ngomong mengagumkan, kita cenderung ikut, gak ada reserve. Jadi Alkitab itu ya, waduh, saya kadang-kadang baca, lalu suka berpikir seperti kebanyakan kita lah ya. Kenapa Tuhan gak larang? Kenapa Tuhan gak bikin celaka? Kenapa Tuhan gak hancurkan yang nyesat Pak? Jadi kan gereja aman, kan gitu kan ya. Sorry, Alkitab bilang gereja adalah seleksi. Justru harus ada begitu, supaya terseleksi mana yang asli, mana yang enggak. Mana gandum, mana lalang. Makanya saudara hati-hati. Jangan pernah kagum dengan Big Man Sirait itu. Ya. Kalau kau mau berkawan dengan dia, lihat kelakuannya tiap hari. Bisa dipercaya enggak orang itu? Kalau enggak jangan. Kecewa kalian nanti. Tapi kalau kalian harap aku seperti apa yang kalian mau terus, jangan juga. Karena enggak tentu aku begitu. Hari ini aku cocok dengan kau, besok belum tentu. Hari ini aku punya waktu untukmu, besok belum tentu. Itulah namanya big man's right. Kalau yang selalu punya waktu, itu Yesus Kristus itu. Belajar yuk. Yang ketiga. Sekarang yang keempat ya. Lukas 23 ayat 24. Di atas kayu salib. Tadi kan saya bilang salib hina ya. Di antara dua penyamun. Tapi dari situ pula lah Yesus bicara di atas kayu salib. Apa yang dia katakan? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Waduh. Bagaimana ini kan orang lebih dari 17 tahun yang menyalibkan dia. Pengadilan resmi yang memutuskan dia. Bagaimana bisa dia bilang tidak tahu? Kalau di bawah 17, memang tidak. Ini di atas 17. Sudah jadi imam. Kemuliaan hatinya tampak nyata. Ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya pernah khotbahkan itu dalam 7 kata penuh kuasa. Emang mereka anak-anak? Jawabnya tidak. Kenapa disebut mereka tidak tahu? Karena mereka sudah dikuasai setan itu. Sudah ditipu matanya. Dan mereka pikir mereka hebat menyalibkan Yesus. Padahal mereka bodoh luar biasa. Menyalibkan Yesus itu tiket mereka ke neraka. Kan itu litorat Pak, Bapak gak boleh menghakimi dong. Kok Bapak ngomongnya ke neraka? Bukan aku yang menghakimi. Yesus yang ngomong, baca Matius 23. Hei, kau pemimpin-pemimpin imam-imam. Busuk kau, celaka kau. Kau masuk ke neraka kau. Itu kalimat Tuhan Yesus itu. Tapi kurang ajarnya kau, sudah kau masuk neraka, pintu surga pun kau tutup supaya belok semua orang. Menemani kau ke neraka itu. Itu Yesus marah itu. Makanya Yesus juga marah. Dan kalian, dengarkan apa kata mereka. Jangan tiru kelakuannya. Karena kau akan ikut sama-sama ke neraka. Hei imam-imam, kuburan kau. Dilabur putih, bagus, mulus, pakai marmer. Dalamnya busuk kau. Waduh, saya pikir ya makanya ahli Taurat jengkel banget sama Tuhan Yesus sih wajar lah ya. Wah kesolnya setengah mati, gila gue dibilang kuburan, dibilang masuk neraka. Ya, banyak orang yang kesal kalau saya khotbah. Saya kan bilang kalian pelayanan, kalau cuma kalian mau ribut-ribut untuk dari kalian, sampah kalian. Lalu pernah juga ada orang bilang, Pak jangan begitu dong, Bapak meremehkan kita. Lalu saya bilang, lo sampah kok diremehkan. Ya kan gak begitu, kita kan mau melayani Tuhan juga. No, bukan pelayanan, kalau semua tentang diri kita. Kalau mau melayani, ayo. Kalau aku mau bicara jelekmu, pasti setumpuk. Kau bicara jelekku, pasti setumpuk. Mau itu yang kita diskusikan? Apa kita bukan sampah? Sama-sama setumpuk, kan begitu ya? Tapi kalau kita belajar, iya. Dia gini, aku juga gini. Lalu kita belajar memahami. Lalu kita lakukan apa yang mesti. Barulah kita bernilai. Jangan basa-basi. Jangan basa-basi. Kita belajar ya. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau. Supaya hidup kita itu bernilai tinggi. Ya, kita mulia. Jadi salib, dia tidak marah-marah. Dia gak bilang, Papa, kau lihat aku anakmu disalib. Mereka ini kurang ajar semua ini. Bantailah, langsung mati semua itu. Kalau kita berdoa kan gitu, Tuhan jahat kali orang itu. Patahkan kakinya, butakan matanya, supaya bertobat dia. Bagus sih ujungnya. Depannya gak enak. Kita mau bim salabim semua doa supaya orang cepat bertobat. Gak ada judulnya itu. Layani dia. Tapi udah capek Pak. Tidak ada capek. Supaya kau tahu mahalnya satu jiwa. Itu pelayanan. Ya, itu harus kita lakukan. Yang ketiga, yang terakhir dari bagian ini. Dia mulia dalam banyak aspek. Yesaya yang menyebut dia hamba yang hina itu. Yesaya yang menyebut dia yang tidak semarak rupa itu, Yesaya pula yang menggambarkan, dialah Raja Shalom itu. Jadi kadang saya pikir, ini si Yesaya ini nulis begini-begini, ntar tulis begini. Ini tahu gak kawan ini berlawanan ini, kalau dalam logika modern kan? Loh ini mana bisa begini, kalau gini-gini dong. Masa Raja Shalom sekaligus tapi hina? Masa hina tapi Raja Shalom? Mana ini logikanya? Tapi memang itu, dan kita gak suka itu. Kita suka status kita yang jelas. Kalau mulia ya mulia terus. Dah kagak ada hina-hinanya ya. Makanya raja itu mulia. Apapun kata raja jadi. Namanya juga raja. Mana bisa raja salah? Itu dunia. Oh kalau ada pendeta suci, mulia semua. Enggak, mana pendeta bisa salah? Bisa, siapa bilang enggak? Itu kan hamba Tuhan, Pak. Kalaupun salah kan urusan dia sama Tuhan. Gila kau, kalau sudah salah hamba hantu itu. Hamba Tuhan yang pasti benar, mana bisa salah? Artinya hidupnya benar sesuai kehendak. Kalau sudah salah ya setan yang ngerjain dia itu. Jangan lupa kalimat yang selalu kuingatkan kan. Petrus pernah berkata waktu Yesus tanya, menurut kalian siapa aku? Semua diam. Langsung Petrus bilang, engkaulah Mesias anak Allah. Yesus bilang, betul Petrus. Tapi ingat ya, bukan kau yang bicara. Roh Bapakku yang mengatakan itu padamu. Langsung Yesus cerita. Dalam hitungan menit nih, 1-2 menit kurang lebih. Lalu Yesus cerita apa? Anak manusia akan ditangkap, diadili, disalibkan, mati. Langsung si Petrus tarik lagi. Guru, kiranya Allah menjauhkan itu dari kau. Kan begitu dah? Langsung Yesus balik. Setan! 2 menit dari Roh Kudus jadi setan. Jadi kau bayangkan itu si Petrus dekat Yesus. Si Petrus dekat Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus langsung dipegang setan. Apalagi kau, hati-hati kau. Enggak 2 menit, 2 detik pun bisa belok. Itulah hidup kita ini. Rentan sekali. Jadi enggak ada itu begitu aja abad pendeta, mulus, Roh Kudus terus-terus. Enggak. Detik per detik hidup kita ini, sekejapnya kesalahan itu kan. Lagi tenang-tenang kita, gedubuk, diganggu orang, mau kubar. Langsung sudah muncul dosa itu. Spontan kita karang-karang, kita pukul, buap. Udah mukul baru kita nyesel juga sih. Tapi sudah terjadi. Itulah setan itu. Persekian detik itu. Jadi tolong di sini ya. Makanya jangan petantang-petenteng pergi sana sini. Kenapa tugasmu? Mau menengking setan, Pak. Mau mengusir setan. Bukan Ghostbuster kau. Tidak perlu kau pergi-pergi nengking setan. Demi Tuhan yang hidup gereja ini tidak begitu. Kalau hidupmu benar, setan itu lari dari kau. Jangan bikin itu ritual. Alkitab tidak pernah ajarkan itu. Di mana orang benar ada. Kegelisahan pada orang salah ada. Kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Amin. Hidup yang benar, sungguh. Setan tidak bisa ganggu kita. Akhirnya, Kristus menyatakan kemuliaannya karena memang dia mulia. Namun betul dia rela terhina karena dia mau menjadi hina demi kasihnya kepada kita. Dia mulia pada dirinya, tapi dia rela jadi hina. Jangan lupa ya, kita hina pada diri kita, dibuatnya jadi mulia. Tolong. Jangan sombong untuk berkata, saya enggak mau hina lagi ya. Sorry, kita dari dulu juga ada di situ kok. Tapi tolong jangan hina karena perbuatan hina kita. Tapi hinalah karena memuliakan Tuhan kita. Saudara memuliakan Tuhan bisa dijebloskan, bisa disalahkan. Ya. Kemarin gereja di Indramayu di shotgun lagi. Cedes. Hancur lagi. Saya tidak ngerti Republik ini mau kemana ini. Tapi saya kira ini kesempatan hebat bagi gereja untuk menunjukkan kualitas keimanannya. Saya kagum sama mereka-mereka yang menghadapi kesulitan, tapi tetap berpegang pada Tuhan. Ya, saya tidak mau kalian berdoa, Tuhan, gereja di Indramayu ditembakin orang pakai shotgun, shot air gun, jadi dia ledak, bisa bahaya juga. Melukai. Kami bersyukur gereja kami gak ada yang ganggu Tuhan. Stop mulutmu, jangan doa itu. Jangan bersyukur karena gereja kita gak ada yang ganggu. Bersyukurlah kalau kau setia melayani Tuhan. Kita gak tahu kapan kita dapat tempat. Terserah dia. Kalau sampai bapak mati gak ada masalah. Saya percaya Tuhan punya 1001 cara. Kita bikin apa yang kita bisa, urusan dia selebihnya. Ada orang bilang, Pak, Bapak kan dekat sama beberapa orang. Kumpulin aja, Pak. Beli gedung kan gampang. Maaf, saudara. Kalau mau dengan cara manusia, memang jujur sajalah. Gampang itu. Gampang. Membuat ada itu. Sederhana sekali itu. Tapi demi Tuhan yang hidup. Aku mau belajar, nunggu apa yang Tuhan mau. Lama urusan dia itu. Bagaimana mengerti itu? Gak mudah, yes. Tapi kita harus jalan di situ ya. Semangati. Jadi jangan kalian jadi dosa untuk aku ya. Datang terus ngojok-ngojok, udahlah Pak, majulah Pak, terlalu lama ini Pak, gitu ya. Udah ngomong aja sono, ngomong sini. Setan, pergi kau. Pasti aku bilang gitu. Jangan kaget kau udah dikuteriakin begitu. Hei setan, keluar! Kok Bapak gitu? Kau mirip Petrus kau ya. Ayo kita nikmati hidup pelayanan begitu ya. Jalan aja saudara, kau ini. Ya. Kita ini sedang ngalamin berbagai hal yang saya jujur saja yang gak habis pikir. Kenapa bisa ya? Kenapa bisa ya? Saya kagak ngerti. Ya. Kita harus jalan terus. Dalam akhirnya, kita bisa melihat kehinaan Kristus karena kerelaannya melepas kemuliaan harus menjadi semangat kita. Ya, seperti kata Rasul Paulus. Dikala kami hina, kami mulia. Coba kita lihat, saya suka sekali ini Paulus ya, 2 Korintus 6 ayat 8. Paulus paling banyak bicara absolutely tentang paradoks dan sangat brilian karena memang dia seorang apa? Scholar dalam PL dan sangat fasih terhadap isu-isu pada waktu itu dan dia sangat bisa menelanjangi filsafat baik dari kelompok Stoa maupun dari kelompok Epikuros. Wah, hamba Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan pakai. 2 Korintus 6 ayat 8. Perhatikan, ini semangat kita belajar dari Kristus Tuhan kita. 2 Korintus 6 ayat 8 kita baca sama-sama. Satu, iya. Ketika dihormati dan ketika dihina. Ketika diumpat dan ketika dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai. Nanti saudara baca terus ya, lalu mulai perhatikan. Jangan pernah berkurang pelayananmu. Jangan pernah bergeser imanmu. Jangan jengeng kalau kau dihina, asal kau di jalan yang benar itu. Karena pujian akan datang kemudian. Paulus pelayanan difitnah. Rasul itu kan cuma cari uang saja. Langsung Paulus bicara, aku bangga kalau bisa memberitakan Injil tanpa upah. Itulah upahku. Aku tidak mencari untuk kepentingan perutku seperti mereka yang mencari untuk kepentingan perutnya. Tapi dengarkan apa kata mereka. Mereka memang bicara benar. Asal mereka bicarakan Yesus Juru Selamat. Tapi mereka kerja untuk perutnya. Waduh. Sejak dulu Paulus sudah telanjangi semuanya. Ya, jadi ini dunia kita. Jangan kaget. Ya. Yang kedua, paradoks hina dan mulia tidak mungkin dihindari orang percaya. Sia-sialah mereka yang ingin mulia jika tidak rela dihina. Sia-sialah mereka yang ingin mulia jika tidak rela dihina. Itu yang dikatakan Paulus tadi. Biarlah kita menderita supaya mendapat kemuliaan kekal kita. Wow, Roma 8 ayat 17, bagus. Dan akhirnya, hina dan mulia juga menjadi warna perjalanan hidup orang percaya. Yang memang juga selalu paradoks. Itu membuat kekristenan gak gampang. One way itu gampang ya. One way itu enak sekali. Mau kiri-kiri, mau kanan-kanan, gampang sekali itu. Balance yang susah. Seimbang yang susah. Ini paradoks. Kau mesti beriman percaya, yes. Tapi mesti mikir, yes. Kapan mikir, kapan beriman? Dua-dua sejalan. Berpikirlah, jangan lari dari imanmu. Berimanlah, jangan perlu melawan pikiranmu. Damaikan keduanya. Buduh, Mak. Kalau matematikku bilang, gak bisa ini. Tapi imanku bilang, bisa ini. Ayo, mau bagaimana? Bisa apa enggak? Hah? Bisa dan tidak, udah mulai pintar-pintar ya. Jadi artinya terakhir tidak bisa. Saya close sedikit dengan sedikit sharing ya. Saya pada waktu kita memulai semua gerakan kita, sekarang tanah kita di Kalimantan mau ambil 4 hektar lagi, nanti totally ini mungkin pembelian terakhir kita. Kita akan punya lokasi 8, 11, mungkin 14 atau 15 hektar terakhir nanti ya. Ini kita ada close, jadi itu tempat agak turun. Kita mau bikin outbound, jogging track untuk anak-anak semua. Lalu kita akan bikin pertanian. Sekarang udah mulai kebut-kebutan. Kita ada tambah lagi satu orang, kirim orang. Kita mau tanam pisang, tanam apa, segala macam. Ya harap tahun ini bisa masuk. Tahun depan kita udah bisa menuju pure swasembada. Jadi semua kebutuhan dapur disuplai dari halaman. Semua dimakan, nanti isi dapurnya dibalikin lagi jadi pupuk, mupukin lagi begitu ya. Jadi ikan kita makan, durinya kita buang, dimakan ikan, kita makan lagi ikannya. Pokoknya begitulah kira-kira. Ya, saling memakan lah kita kan. Gitu. Ya, ini kita mau bikin supaya hidup betul-betul gitu ya. Tetapi kemudian waktu selesai ini, ya, saya pikir, ini duitnya ntar dari mana? Tapi saya juga gak ngerti. Pak Bikman, tolong dong kita mau ketemu nih ibu-ibu. Ngomong, ibu-ibu arisan, duduklah saya situ ya. Jadilah saya perjaka di sarang penyamun. Ngomong-ngomong, kita arisan nih, gak tentu nih bu, kemana-kemana. Oke, bagus. Kalau itu kesadaran kalian. Ini ya, begini saja. Mau pak. Oke. Arisan mereka ambil kesimpulan. Oke, arisan kita ngumpul segini. Good. Kumpul. Satu lagi, aduh Pak Bingman kok saya gak tahu. Saya makin pikir-pikir apa memang saya kurang ngomong ya. Yang mana Pak? Lu kan saya pernah cerita. Iya saya gak perhatiin tuh. Minta dong Pak. Satu lagi minta proposalnya. Jadi kadang saya mulai pikir sekarang, susah banget ya. Dulu aku minta-minta orang ketemu lalu kita mau cerita kasih tahu ini loh gitu ya. Sekarang ada orang minta saya mau ketemu tanya itu apa. Gitu. Tetapi akankah begitu terus? Enggak juga. Tapi kalau itu waktunya ya saya senang. Tapi kalau saya mesti yang datang ngomong, ya saya juga senang. Apa saja terserah Tuhan. Saya paling enak kalau ngomong bukan untuk saya. Tapi kalau untuk diriku, aku susah banget ngomong. Ya, jangan lupa, miskin kita boleh. Sombong, harus itu ya. Inilah hidup kita ini kan. Tetapi saya melihat bagaimana Tuhan memberkati kita, menolong kita, memimpin kita. Oleh karena itu, jemaatku yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar setia yuk. Berkomitmen. Aku di sini, berdiri, mau setia dan terus bertumbuh. Enggak ada waktu lagi kita basa-basi dalam hidup ini. Enggak ada waktu lagi kita basa-basi bergereja. Enggak ada lagi waktu basa-basi. Ya ikut sana, ikut sini, mau apa, mau ini. Tapi mari kita komit terhadap diri sendiri dan kita mau hidup sungguh-sungguh. Sehingga mengerti kebenaran, menjalani perkelahian, pertarungan itu. Sehingga kita terhormat dalam hidup keimanan kita. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Hina, tapi mulia. Amin. Kita berdoa.